وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Asri Pokong Rejo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Kita masih pada pembahasan di bab tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Dari Sa'id bin Sulaiman, dia mengatakan, aku berada di Mekah di Zikok Syatawi, mungkin Syatawi nama. Zikok artinya gang. Wa ila jambi, dan di sampingku terdapat Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari. Dan ketika itu Harun Ar-Rasyid pergi haji. Faqala lahu insanun, maka ada seorang yang mengatakan pada, berkata pada Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, wahai Abu Abdurrahman, huwadha, itu dia Amirul Mukminin, yas'a, dia sedang sa'i, qad ukhliya lahul mas'a, dan mas'a, tempat sa'i, dikosongkan untuk keperluan Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid yang mau menunaikan kegiatan sa'i. Ya Rabbullah. Al-Umari kemudian mengatakan pada orang tersebut, la jazakallahu anni khairan. Semoga Allah tidak memberikan balasan kebaikan untukmu atas informasi yang kau berikan kepada aku. Kalaftani amran kuntu anhu ghaniyan. Engkau bebani aku dengan satu perkara yang sesungguhnya sebenarnya aku tidak membutuhkannya. Kemudian beliau mengambil dua sandalnya dan pergi dan berdiri. Fatabi'tuhu, kemudian aku mengikutinya. Dan datanglah Harun Ar-Rasyid dari arah Marwa. Dan beliau Harun Ar-Rasyid ingin naik ke Bukit Safa. Maka Al-Umari kemudian berpanggil, meneriaki Harun Ar-Rasyid. Ya Harun, hei Harun. Falamma nadhara ilaihi, setelah Harun Ar-Rasyid melihat ke arah Al-Umari, Harun Ar-Rasyid mengatakan, labbaika ya ammi. Kupenuhi panggilan wahai pamanku. Nampaknya Al-Umari ini pamannya Harun Ar-Rasyid. Maka Al-Umari mengatakan, naiklah ke sofa. Falamma raqiya, setelah naik ke Bukit Safa, Al-Umari mengatakan, arahkan pandanganmu ke arah Al-Bait, ke arah Ka'bah. Kemudian Harun Ar-Rasyid mengatakan, qad fa'altu, telah kulakukan. Qal Al-Umari kemudian berkata, kam hum, berapa jumlah mereka yang ada di sekeliling Ka'bah? Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan, wa man yuhsihim, siapa yang bisa ngitung jumlah mereka yang demikian banyak? Qal faka minan nasi misluhum, dan berapa dari manusia yang semisal jumlah mereka. Dan tentu ada orang yang lain yang tidak ada di Masjidil Haram yang jumlahnya semisal mereka. Boleh jadi yang tidak ada di Masjidil Haram dua kali lipatnya mereka, tiga kali lipatnya mereka. Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan, khalqun la yusihim illallah. Jumlahnya sangat banyak sekali. Orang-orang yang sehingga tidak ada yang bisa menghitung mereka kecuali Allah. Maka sang paman kemudian memberikan nasihat yang luar biasa. I'lam ayyuhar rajul anna kulla wahidin minhum yus'al an khassati nafsihi. Wa anta wahdaka tus'ala anhum kullahum. anhum kullihim fangdur kaifa takunu. Ketailah ayyuhar rajul, wahai seorang laki-laki, bahasanya masing-masing dari mereka rakyatmu itu akan ditanya tentang diri mereka sendiri masing-masing. Wa anta wahdaka, sedangkan engkau sendirian, karena engkau adalah amirul mu'minin, engkau adalah kepala negara, engkau sendiri yang akan ditanya tentang rakyatmu, tentang mereka semua. Maka lihatlah bagaimanakah keadaanmu. Maka bagaimanakah, maka lihatlah dirimu, apa yang telah engkau siapkan untuk mempertanggungjawabkan dan menjawab pertanyaan nanti pada hari kiamat. Qal, fabaka Harun. Maka mendengar kalimat tersebut, Harun ar-Rasyid menangis. Berjalasa dan duduk. Waja'alu yu'tunahu, sehingga mereka pengawalnya Harun ar-Rasyid, mulailah mereka memberikan kepada Harun ar-Rasyid mindilan-mindilan, sapu tangan demi sapu tangan. Lidumu', untuk menyeka air matanya Harun ar-Rasyid. Artinya menangisnya tangisan yang luar biasa. Tidak cukup satu sapu tangan. Satu dua sapu tangan tidak cukup untuk menyeka derai air mata beliau. Maka perlu banyak sapu tangan untuk menyeka derai air mata beliau. Qala al-Umari, kemudian al-Umari mengatakan, wa ukhra aquluha, ada hal yang lain ingin aku katakan. Qal Harun ar-Rasyid mengatakan, kul ya ammi, silakan katakan wahai paman. Maka al-Umari mengatakan, wallahi demi Allah, inna rajula la yusrifu fi malihi, sungguh ada seorang yang boros dalam membelanjakan hartanya, harta pribadinya, menghambur-hamburkannya. Fa yastahiqul hajara alaihi, maka dia berhak untuk mendapatkan hajar karenanya. Hajar adalah satu kondisi di mana seorang itu tidak boleh bertransaksi dan transaksinya tidak sah. Ya, maka di antara yang orang yang mahjur, orang yang terkena hajar adalah anak kecil, orang gila. Ya, demikian juga orang yang punya utang dan pailit. Maka dia tidak boleh melakukan transaksi untuk kepentingan, untuk menjaga kepentingan orang-orang yang menghutangi. Demikian di antara mahjur dalam aturan Islam, dalam aturan fikih, adalah orang yang tidak bisa megang uang, terlalu boros megang uang. Setiap megang uang berapapun jumlahnya, langsung segera habis, langsung habis. Ya, maka orang semacam ini di aturan Islam bisa dilaporkan ke qadhi, ya, kemudian dicek, terbukti dia adalah orang yang boros, ya, tidak bisa megang duit, ya, berapapun, meskipun itu duit pribadinya, dia ya, menghambur-hamburkannya, maka nanti kemudian qadhi akan memberikan pengumuman kepada khayal ramai, dilarang transaksi dengan orang tersebut. Maka ada larangan transaksi dengan dia, dan nanti transaksi jual beli dengannya nanti dinilai tidak sah, ya, karena dia mahjur, ya, dia tidak boleh megang duit, ya, dan seterusnya. Nah, maka ada orang yang ini duit-duit pribadi dia, Ketika dia hambur-hamburkan, dia belanjakan dengan pembelanjaan yang tidak perlu, dia terkena hajar. Dia menjadi mahjur. Padahal itu duit jerih payah dia sendiri. Maka orang ini boleh kerja cari duit, namun enggak boleh belanjakan duit. Padahal itu duit pribadinya. Maka kata beliau, fakaifa biman yusrifu fi malil muslimin. Gimana dengan orang yang boros berkenaan dengan harta kas negara? Mengadakan proyek-proyek yang tidak perlu. Ya, membengkak-bengkakkan proyek yang seharusnya tidak bengkak. Ya. Maka tidak perlu diadakan, kemudian diada-adakan. Maka gimana lagi orang semacam ini? Yang duit pribadinya saja harusnya terkena hukum hajar. Gimana kalau orang yang seperti ini duit orang lain, duit kaum muslimin, harta kas negara, dia hambur-hamburkan. Ya, perjalanan dinas yang tidak perlu, kunjungan ke luar negeri yang tidak perlu, dan seterusnya. Gimana selayaknya orang semacam ini? Bukankah perbuatannya lebih jelek daripada orang yang pertama? Tsumma madha, dan Al-Umari kemudian pergi. Gluyur pergi demikian nyantainya. Wah Harun dia pergi, sedangkan Harun Ar-Rasyid masih tambah menangis lagi. Ya, maka dari kisah ini kita perlihat bagaimanakah para ulama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Dan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap penguasa adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang disyariatkan. Dan kita lihat di sini bagaimana mulianya ulama di masa silam. Ya. Ya, maka demikian mulianya dia di hadapan penguasa sekalipun. Ya, Amirul Mukminin ya, dipanggil Ya Harun, Hei Harun, dikasih nasihat Ya Rajul, Hei laki-laki. Ya. Kalimat-kalimat gagah ini di depan penguasa. Ya, kalimat-kalimat gagah di depan penguasa. Satu kemuliaan yang ya, ada di, ya, bisa kita katakan ada di masa silam, yang boleh jadi sudah tidak ada di masa sekarang. Ya, menunjukkan dan ini juga menunjukkan ya, bagaimana penghormatan penguasa terhadap orang yang berilmu. Ya, dia tidak protes dipanggil Ya Harun. Ya, dia tidak protes dikatakan Ya Ayuhar Rajul. Tak protes. Ya, mereka menghargai, secara global mereka menghargai dan menghormati ulama. Dan kita lihat di sini keutamaan Harun Ar-Rasyid, di mana dia adalah seorang yang mau menerima nasihat, seorang yang tersentuh dan ternyuh hatinya mendengar nasihat. Dan bukan orang yang keras kepala, sombong, nyombong. Ya, namun beliau pun menangis ketika diingatkan dengan akhirat. Sampai-sampai boleh jadi kita katakan sa'inya itu tertunda. Ya, karena dengarkan nasihat, karena menangis dan seterusnya. Pada ini nampaknya mungkin sa'inya belum selesai. Ya, itu kegiatan sa'inya, kegiatan ibadah sa'inya. Break terlebih dahulu gara-gara mendengarkan nasihat. Ya, dan ini satu hal yang luar biasa, enggak nunggu selesai dulu. Kalau selesai di Marwah, ini nasihatnya di sofa. Ya, selesai sa'i, posisinya di Marwah, ini nasihatnya di sofa. Ya, maka mulianya ulama dan ya penghormatan umara, penguasa terhadap ulama. Ya, kemudian qala Dzahabi, Dzahabi mengatakan ketika menyampaikan biografi Al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Innahu bahasanya Ali ibn Abi Thalib humila ila sultan, dibawa untuk menghadap Sultan Mahmud ibn Sabtakin. Karena sang penguasa ingin mendengar nasihatnya. Falam madakhala, maka setelah beliau masuk, ketika beliau masuk, jalasa bila iznin. Ya, maka beliau duduk tanpa minta izin terlebih dahulu. Beliau duduk tanpa minta izin terlebih dahulu. Wa akhadha fi riwayati hadisin bila amrin. Dan dia mulai meriwayatkan hadis tanpa ada perintah terlebih dahulu. Fata'amara lahu sultan, maka sang penguasa kemudian marah karenanya. Wa amara hulaman, lalu dia memerintahkan budaknya. Lalu sang budak kemudian menampar Mahmud lakmatan satu tamparan, atrasyathu, lewati. Fa'arafahu ba'dul hadirin, maka sebagian yang orang yang hadir kemudian arafa, memberitahukan. Memberitahukan kepada sang penguasa manzilatahu fiddin wal ilmi. Kedudukan dan posisi sang ulama ini, Mahmud ini, dalam agama dan ilmu. Ini bukan ulama sembarangan. Dia ulama besar. Kok diperlakukan sedemikian nistanya? Fa'tadara ilaihi. Lalu sang penguasa, ulamanya namanya Ali ibn Abi Thalib, penguasanya namanya Mahmud. Ya, maka ada sebagian orang yang hadir memberitahukan kepada Mahmud ibn Sabtakin tentang kedudukan Al-Imam Ali ibn Abi Thalib dalam masalah agama dan ilmu. Setelah tahu, setelah mendapatkan informasi, i'tadara. Dan Mahmud Sabtakin kemudian meminta maaf kepada sang ulama. Wa amara lahu bimalin, dan sang penguasa memerintahkan pegawainya untuk memberikan harta kepada sang ulama. Famtana'a, sang ulama menolak pemberian bantuan yang ditawarkan oleh sang penguasa. Faqal, lalu sang penguasa mengatakan, ya syekh wa ya syekh, inna lil mulki saulah, sesungguhnya kekuasaan itu memiliki kebuasan. Wa huwa muhtajun ila siyasah, dan kekuasaan itu perlu strategi. Wa ra'aitu annaka ta'addaita al-wajiba, dan aku memandang engkau telah menunaikan kewajibanmu. Faja'alni fi hillin, tolong maafkan aku. Qal, maka sang ulama mengatakan, Allahu bainana bil mirsad, Allah lah yang mengawasi antara kita. Wa inna ma ahdartani lil wa'dhi, bukankah engkau menghadirkan aku untuk memberikan nasihat? Supaya aku memberikan nasihat. Bukankah engkau aku undang, kau undang aku untuk datang untuk mendengarkan, supaya engkau mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil khusyuk, artinya supaya engkau khusyuk menyimak. La li ikamati qawanin ri'asa. Bukan untuk menegakkan undang-undang kekuasaan. Maka malulah sang raja Waktanaqahu, kemudian dia memeluk sang ulama. Dakarahu, kisah ini disebutkan oleh Yaqut di kitabnya Tarikh Al-Udaba. Waqal, Yaqut mengatakan, Tuwufiya fi Syawal, beliau wafat di bulan Syawal tahun 458. Di satu tempat namanya Sa'anzuar. Ya, tentang kisah ini, Adz-Dzahabi berkomentar, kedudukan Mahmud As-Sabtaqin dalam jihad adalah kedudukan yang tinggi. Belalah yang menaklukkan India. Ya, belalah yang menaklukkan India sehingga kekuasaan Islam tersebar sampai India. Itu di tangan Mahmud ibn Sabtaqin. Wa asya' malihah, dan beliau punya hal-hal yang lain yang indah, yang bagus. Namun walau hannat, beliau memiliki hannat. Hannat adalah perbuatan yang dianggap buruk kalau disebutkan, atau kekurangan atau aib. Hadhihi minha, dan kejadian ini, kasus ini, pelecehan dia dengan seorang ulama besar di zamannya, ini adalah di antara kejelekan beliau, dan beliau telah menyesal dan meminta maaf. Fa na'udzubillahi min kulli mutakabbirin jabbar, dan kita berlindung pada Allah dari setiap penguasa yang sombong dan otoriter. Wa qad ra'ayna al-jabbarin al-mutamarridin alladzi amatul jihad, dan sungguh kami telah menyaksikan sejumlah penguasa yang sombong, al-mutamarridina, yang membangkang terhadap aturan-aturan Allah, yang mematikan jihad dan bersikap melampaui batas di berbagai di negeri daerah kekuasaannya. Fawasarah alal ibad, betapa menyesalnya, betapa besarnya penyesalan alal ibad atas para hamba. Ya. Maka di sini kita jumpai bagaimanakah kemuliaan ulama di depan penguasa. Dan di sini kita jumpai contoh Mahmud Sabtaqin, bagaimanakah dia punya kesalahan namun dia mau segera meminta maaf di majelis. Tentu ini satu hal yang juga luar biasa, apalagi dia penguasa, dan itu tidak mudah meminta maaf seketika. Bukan satu hal yang mudah. Boleh jadi orang menyadari salah, namun nanti minta maafnya nanti. Maka meskipun beliau punya hal yang melakukan hal yang tidak baik di sini, karena melecehkan ulama, namun di satu sisi beliau punya akhlak mulia, segera meminta maaf dan menebus kesalahannya dengan nasi tawaran harta untuk kemudian menetralkan keadaan. Kemudian dari Abdurrahman Rustah, dia mengatakan, aku bertanya pada Ibn Mahdi. Mungkin adalah seorang ulama, Abdurrahman bin Mahdi. Ani rajul, tentang seorang yang yabni bi ahlihi, yang manten anyar, baru saja kemudian bina dengan keluarganya, dengan istrinya. Bina kalau di bab pernikahan artinya adalah kumpul. Kumpul dengan istri. Karena di budaya tradisi Arab, akdun nikah itu belum tentu langsung bina. Sekedar akdun nikah, boleh jadi nanti 3 hari atau seminggu setelah itu baru ada albina. Nah, ini tentang seorang mantan anyar yang baru saja kemudian dikumpulkan dengan ketemu istrinya. Bolehkah dia meninggalkan sholat jamaah di masjid selama beberapa hari? dengan alasan sibuk dengan istri. Maka fatwa Abdurrahman ibn Mahdi, la, wala salatan wahidah. Tidak boleh dia tinggalkan jamaah alasan sibuk ngurusi istri. Meskipun cuma satu salat berjamaah. Nah, itu fatwa beliau. Gimana takwa beliau, praktek beliau? Wahadartuhu, dan aku hadir dan aku ada di pagi hari di mana bunia ala ibnatihi. Baru saja putrinya dinikahkan dan dikumpulkan dengan suaminya. Putri sang ulama. Fakharaja, maka beliau ketika itu kemudian keluar rumah. Pagi-pagi, subuh, di pagi hari, dia keluar rumah. Fa'adzana, kemudian berazan. Setelah berazan, summa masa ila babihima. Kemudian dia berjalan ke pintu rumah keduanya. Menantunya dan putrinya. Faqala lil jariyah, maka kemudian dia berkata kepada budak perempuan di rumah menantunya. Quli lahuma, sampaikan pada tuanmu berdua. Yakhujani ila salati, suruh keduanya berangkat subuhan ke masjid. Suruh keduanya berangkat salat ke masjid. Fakhoja an-nisa wal jawari, maka karena itu malam bina, keluarga besar kumpul tentunya. Di sana ada kerabat-kerabat. Pada kumpul semua. Karena malam bina itu, kemudian ketika itu kemudian walimah. Walimatul urus itu diadakan di saat al-bina. Maka ini tentu banyak orang yang nginep di situ. Keluarga besar pada kumpul. Maka mendengar hal ini, kharja an-nisa wal jawari, jariyah, budak-budak perempuan. Maka perempuan-perempuan pada keluar, perempuan-perempuan merdeka, kerabat pada keluar, demikian juga budak-budak perempuan. Sambil mengatakan, subhanallah ayyushayin hada, subhanallah ada apa ini, pagi-pagi kok bikin keributan, subuh-subuh, bikin keramaian. Faqala, maka sang ulama Ibn Mahdi mengatakan, la abrahu, aku akan terus menerus di sini sampai keduanya berangkat sholat subuh. Pengantinannya bukan alasan untuk telat subuhan, atau malah kemudian sholat subuh setelah waktunya habis. Fakhoja ba'dama sholat, namun keduanya menantunya baru keluar setelah beliau selesai sholat. Faba'asa bihima ila masjidin. Maka beliau kirimkan keduanya, beliau suruh keduanya untuk tetap pergi ke masjid. Jadi nampaknya habis selesai sholat, pulang lagi masih belum muncul-muncul juga. Setelah muncul, tetap suruh pergi ke masjid. Ila masjidin kharijin minad darbi. Yang posisi masjid tersebut kharijin minad darbi, di luar jalan. Intinya tetap disuruh ke berangkat ke masjid. Maka kita lihat di sini bagaimanakah praktek ulama besar di bidang hadis. Abdurrahman ibn Mahdi. Di mana beliau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarganya. Dan itu bukanlah satu hal yang mudah. Banyak orang yang bisa mengingatkan orang lain, namun tidak bisa mengingatkan keluarganya sendiri. Apalagi yang protes istrinya, pagi-pagi kok ribut. Maka perempuan yang keluar tersebut mungkin istrinya dan yang lainnya. Ini subuh-subuh bikin keramaian kegaduhan. Maka lihat beliau selaras antara fatwa dan takwa. Terkadang orang bilang lain fatwa dengan lain takwa. Takwanya belum tentu sesuai dengan fatwanya. Atau amalnya belum tentu bisa selaras dengan fatwanya. Bagaimanakah beliau berupaya untuk menyelaraskan antara fatwa beliau yang mengatakan lah, tidak boleh. Karena ada kebiasaan di tengah orang Arab. Pengantin baru itu tidak ke masjid selama seminggu, 7 hari 7 malam. Tidak ngapa-ngapain. Bahkan sampai sebagiannya meninggalkan sholat Jumat karena mantan anyar. Ini nampaknya budaya yang sudah ada sejak masa silam sampai zaman Abdurrahman ibn Mahdi. Dan beliau telah mengingkari hal ini. Ini mungkar. Mantan anyar bukan alasan untuk tidak ke masjid. Apalagi meninggalkan sholat Jumat. Sholat jamaah satu saja tidak boleh. Kemudian dari Muqattil bin Salah al-Khusani beliau mengatakan, saya menemui Hamad ibn Salamah. Fa'idha tiba-tiba tidak ada di rumah tersebut kecuali tikar. Di rumah tersebut isinya cuma satu tikar dan beliau duduk di tikar tersebut. Ditambah mushaf yang dia beliau pakai untuk membaca. Wajirab dan kemudian satu wadah, fihi ilmuhu, di wadah tersebut ilmu beliau. Nampaknya wadah untuk buku. Kemudian mitharah, alat untuk toharah, yaitu tandon air, ember atau semacam itu, yatawadda'u minhu, yang beliau berwudu darinya. Fabainama ana indah, maka pada saat saya ada di dekat beliau, duduk di dekat beliau, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Faqal, kemudian beliau berkata pada budaknya, nampak budaknya yang masih kecil, budak perempuan, ya sobiyah, wahai budak perempuan yang masih kecil, keluarlah, lihat siapa itu. Faqalat, maka sang budak perempuan kemudian ngasih laporan, dia adalah utusan, yang datang adalah utusan Muhammad bin Sulaiman. Qal, maka Hamad bin Salamah, sang ulama mengatakan, katakan pada utusan tersebut, ya dakhulu wahdahu, silakan masuk namun sendirian. Nampaknya utusannya ini membawa pasukan dan biasa penguasa atau kemudian utusan penguasa, tangan kanan penguasa. Maka beliau katakan, silakan masuk namun sendirian. Pengawalnya di luar semua. Tidak boleh ikut masuk. Fadakhala, maka sang utusan kemudian masuk dan menyerahkan satu surat. Fa'idha fihi, isinya Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Sulaiman ila Hamad ibn Salamah. Amma ba'du fasabahakallahu bima sabahabi awliya'uhu wa ahlu ta'atihi. Semoga Allah memasukkan anda di waktu pagi sebagaimana waktu pagi yang dialami oleh para kekasih Allah dan orang-orang yang taat kepada Allah. Waqa'at mas'alatun, ada masalah, ada problem. Fa'tina, tolong datang ke istana. Tolong datang ke istana. Nas'aluka anha, saya ingin tanya hukum masalah tersebut kepada anda. Wassalam. Ini isi suratnya. Ini diminta untuk datang ke istana karena sang penguasa ada masalah dan dia ingin tanya hukumnya. Dia enggak mau datang, dia cuma ngutus orang memanggil sang ulama. Kemudian Hamad bin Salamah mengatakan pada budaknya, wahai sabiyah, mari datangkan wadah tinta. Summa qalali, kemudian sang ulama Hamad ibn Salamah berkata kepadaku, yaitu Muqatil Al-Khurasani, tolong balik surat itu dan tulis dan tulisi. Dan ini tidak sopan. Surat mau dibalas dengan sebaliknya. Kertas kosong dibaliknya. Tolong balik kertasnya, suratnya. Tulis berikut ini. Amma ba'du. Wa anta fasabahakallahu bima sabah bi awliya'hu ahlu ta'atih. Maka membalas doa dengan doa yang semisal. Semoga Allah datangkan engkau di waktu pagi. Allah berikan padamu pagi sebagaimana pagi yang dirasakan oleh para kekasih Allah dan orang-orang yang taat kepadanya. Inna adoknal ulama'a wahum layatuna ahadan. Kami telah menjumpai para ulama dan mereka tidak punya tradisi mendatangi siapapun. Mereka didatangi dan tidak mendatangi. Fa'inkanat waqa'at masalatun fa'tina. Jika memang ada problem penting, silakan datang. Silakan datang kepada kami. Was'alna amma badalaka. Tanyakan sesuka yang kau ingin tanyakan. Namun, wa'in ataitani, boleh datang pun bersyarat. Syaratnya pun enggak macam-macam. Wa'in ataitani, fala ta'tini ila wahdaka. Jika engkau mau sowan, mau datang sama kiai, maka boleh datang cuma sendirian. Enggak boleh enggak membawa pas pampres, enggak boleh enggak bawa protokoler. Datang sendirian. Fala ta'tini ila wahdaka. Jangan datang kecuali sendirian. Wala ta'tini bi khairika wa rajulika. Fala ansahuka. Jangan kau datang dengan kuda-kudamu. Wa rajulika dan bala tentaramu. Pas pampresmu. Ini tinggalkan semua itu di istana. Silakan datang sendirian. Fala ansahuka. Wala ansahu nafsi. Maka jika engkau datang rame-rame, maka aku tidaklah akan memberikan nasihat kepadamu. Dan aku tidak akan memberikan nasihat untuk diriku sendiri. Wassalam. Lihat betapa mulianya, kerennya ulama adik. Di masa silam. Hamad bin Salamah, generasi tabi'in. Maka balas surat pun cuma cukup baliknya saja. Disuruh datang malah balas kamu yang datang. Datangnya pun bersyarat sendirian, enggak usah bawa pas pampres dan macam-macam. Enggak ada protokoler-protokoler. Sampai nama anak indahu, maka ketika saya bersama beliau daqal bab, ada yang ngetok pintu. Maka beliau mengatakan, "Wahai Sabiyah, budak perempuannya, keluarlah, lihat siapa itu." Budak perempuannya melaporkan, tamunya adalah Muhammad bin Sulaiman. Qal, maka sang ulama mengatakan, katakan pada dia, silakan masuk sendirian. Fadakhala, maka sang penguasa kemudian masuk. Fasallama, mereka mengucapkan salam, maka dia pun mengucapkan salam, kemudian duduk di hadapan sang ulama. Maka sang ulama mengatakan, sang penguasa Muhammad bin Sulaiman mengatakan, kenapa jika aku memandang dirimu, aku dipenuhi dengan rasa ketakutan. Lihat mulianya para ulama dan di masa silam, penguasa memandangi sang ulama yang derdek itu penguasanya. Bukan ulamanya yang derdek. Yang ketar-ketir itu malah penguasanya. Qala Hamad. Maka Hamad mengatakan, aku mendengar Thabit Al-Bunani mengatakan, aku mendengar Anas bin Malik mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'alima Ini apa kunci wibawa ulama di depan penguasa? Kuncinya kata beliau mengutip hadis, "Innal 'alima idza arada bi 'ilmihi wa tahallahi azza wa jalla habahu kulli syai." Seorang yang berilmu, jika dia niatkan dengan ilmunya mencari wajah Allah Azza wa Jalla, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Wa idza arada ayat nazis bihi. Namun jika dia menginginkan bihi dengan ilmu tersebut untuk memiliki simpanan harta. Yaknazis al-kunuza. Punya simpanan harta. Haba min kulli syai. Maka dia akan ketakutan, takut terhadap segala sesuatu. Di catatan kaki, ini riwayatnya ada di Kanzul Umam. Kanzul Umal dinisbahkan oleh penulis Kanzul Umal sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dan Ibnu Najjar. Qala Az-Zabidi, qala Al-Mundhiri fil bab an Aliyin wa ghairihi. Al-Mundhiri mengatakan dalam terkaitan dengan konten hadis ini terdapat riwayat dari Ali dan yang lain, sebagian yang menguatkan sebagian yang lain. Demikian kata Az-Zabidi dalam takhrij beliau untuk Ihya Ulumuddin atau sarah beliau untuk Ihya Ulumuddin. Az-Zabidi ini penulis sarah Ihya Ulumuddin yang judulnya Ithab As-Sadah Al-Muttaqin. Sarah Ihya Ulumuddin. Qal, kemudian sang penguasa Muhammad bin Sulaiman mengatakan, ada 40 ribu dirham, bisa engkau ambil, silakan dimanfaatkan, alama anta alaih, untuk keperluanmu. Maka jawaban sang ulama, kembalikan duit tersebut kepada rakyat yang kau telah zalimi. Ini luar biasa ini. Ini duit zalim kan? Mau ngomong demikian. Ini duit zalim, pulangkan ke rakyat yang kau rampas, kau gusur tanahnya dan sebagainya. Maka sang penguasa pun merayu untuk supaya agar beliau berkenan menerima dengan mengatakan, wallahi demi Allah tidak aku memberikan harta kepadamu kecuali itu hasil warisan. Itu warisan bapakku ini. Ini bukan bukan duit negara, bukan kas negara, ini dari kantong pribadi, warisan dari bapakku. Namun beliau tetap tidak mau dan mengatakan la hajat li fiha. Aku tidak butuh duitmu itu. Aku tidak butuh duitmu. Iswiha anni. Catatan kaki artinya ab'idha wasrifha. Jauhkan dan palingkan dia dariku. Semoga Allah memalingkan dan menjauhkan darimu dosa-dosamu. Maka beliau masih ngerayu, ngotot ngerayu supaya beliau mau menerima. Fatu kasimuha. Ya, kalau engkau tidak ingin untuk keperluan pribadimu dan keluargamu, tolong diterima, silakan dibagi-bagikan. Tolong diterima, infakan kemana-mana. Kalau kau tidak ingin pakai, teman tolong diterima. Ya. Lihat ilmu yang betul-betul ilmu. Enggak ngiler dengan duit. Kan? Enggak ngiler dengan bantuan pemerintah. Ya. Namun ketika dia khawatir pemberian pemerintah itu akan mengganggu kemerdekaannya, kemerdekaan sikapnya, maka beliau pun sekedar menerima untuk disalurkan tidak mau. Qal, kemudian sang ulama tetap menolak dengan mengatakan, boleh jadi aku, jika aku adil dalam pembagiannya, maka akan berkatalah orang yang tidak aku beri. Kan tentu ada yang tidak aku beri, nanti akan komentar, lam ya'dil, dia tidak adil. Saya kok enggak kecipratan, kami kok enggak kecipratan. Oleh karena itu, isliha anni, jauhkan duit itu dariku. Semoga Allah menjauhkan darimu dosa-dosamu. Ya, maka demikianlah keadaan kaum muslimin yang mulia ketika ulama'nya bukanlah ulama yang cinta dunia dan penguasanya adalah penguasa yang hormat dengan ulama. Ya, disuruh datang akhirnya datang. Ya. Ya, disuruh datang, ulama'nya enggak mau datang ke istana. Ya, kalau mau datang punya pertanyaan, silahkan datang, sowan. Ya. Ya, maka ulama pun datang, sang penguasa pun datang. Maka penguasa hormat dengan ulama. Dan ulama'nya bukan ulama yang cinta dunia. Ya, bukan ngiler dengan harta, kemudian cari-cari muka di depan penguasa. Maka ketika itulah kaum muslimin mulia. Ya, ya, karena ya, dua komponen kaum muslimin itu komponen yang baik secara umum. Penguasanya hormat dengan ulama, memuliakan ulama, memuliakan orang yang berilmu, mendengarkan nasihatnya. Kemudian ulamanya ulama rabbani yang tidak cinta dunia. Ya. Mohon ketika dua-duanya itu rusak, maka rusaklah kaum muslimin. Ketika penguasa yang sekuler, liberal, enggak mendengar Quran dan Sunnah, ulamanya juga ulama yang ya, mata duiten, cinta dunia, maka rusaklah kondisi kaum muslimin. Maka tugas ulama itu mengobati umat dari penyakit cinta dunia. Maka ulama adalah dokter untuk mengobati umat, penguasa dan yang lain agar tidak cinta dengan dunia namun cinta dengan akhirat. Ya. Dan bagaimanakah seorang dokter itu akan mengobati kalau dia sendiri penyakitan. Ya. Kalau dia sendiri terkena penyakit tersebut bagaimanakah dia akan mengobati penyakit umat tersebut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Ya, wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa qulana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.